بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن شاء الله تعالى يواصل الكلام حول مسألة قاعدة المصالح والمفاسد. وسبق في الدرس أو في المحاضرة السابقة أن هذه القاعدة لها عدة صور. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita terkait dengan kaedah yang berkaitan dengan maslahat dan madarat. Wa kana al-wuquf 'inda surah wa hiya idza ta'aradat mafsadatan fa turtakab idza ta'aradat mafsadatan wa ta'addara daf'uhuma fa turtakab al-mafsadah as-sughra wa tudfa' al-mafsadah al-kubra. Yang mana kita sampai kepada pembahasan apabila saling bertentangan antara dua mafsadat, dua kerusakan, dan tidak bisa dikompromikan antara keduanya, maka ditempuh mafsadat yang itu lebih ringan daripada mafsadat yang lebih besar. Wa min dhalik idza ta'arrada al-insan lil maut wa laysa 'indahu ta'am wa amamahu لحم ميتة أو لحم خنزير فيجوز له أن يأكل من لحم الميتة أو لحم الخنزير، وهذه مفسدة لدفع المفسدة الكبرى وهي تعرضه للموت. Contoh dari penerapan kaidah ini, apabila seorang dalam kondisi darurat, sementara dia tidak menemukan apa-apa yang bisa dia makan. Yang ada di hadapannya hanyalah bangkai atau daging babi. Maka dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi darurat, diperbolehkan bagi dia untuk memakan bangkai atau memakan daging babi. Kita tidak meragukan bahwa memakan bangkai dan memakan daging babi adalah bentuk kerusakan. Akan tetapi, kematian itu adalah mafsadat yang lebih besar daripada sekedar memakan bangkai atau memakan daging babi. Wa mimma yadullu ala hadhihi al-qa'idah qissat Musa ma'a al-Khidr. وفي القصة أن الخضر عليه السلام خرق السفينة وأخذ يقلع لوحا من ألواحها، وهذا مفسدة لدفع المفسدة الكبرى وهي أن هذه السفينة لو كانت طيبة صالحة ليس فيها عيب فإن الملك الظالم سيأخذها. Kemudian contoh yang lain adalah kisahnya Nabi Musa dengan Khidr alaihi masalam. Dikisahkan bahwasanya Khidr menghancurkan kapal. Akan tetapi tujuan dia untuk menghancurkan kapal tadi atau merusaknya adalah untuk menghindarkan mafsadat yang lebih besar, yaitu untuk menghindarkan agar kapal tadi tidak diambil oleh raja yang zalim. Maka Khidr pun merusak kapal tadi. Tentu yang namanya merusak masih bisa diperbaiki. Tapi kalau sudah diambil sama raja yang zalim, tidak bisa kembali lagi. Maka di sini Khidr mengambil mafsadat yang lebih sedikit ketika terjadi kontradiksi antara dua mafsadat yang besar. ومن ذلك أنه قتل الغلام وهو صغير فقال له موسى لقد جئت شيئا نكرا أي مفسدة ارتكبتها، فكان السبب في هذا الفعل أن الغلام أطلع الله عز وجل الخضر أن الغلام لو كبر سنه فإنه سيكفر بالله وسيرهق أبويه ويتعب أبويه بسبب كفره، فلذلك ارتكب الخضر هذه المفسدة الصغرى وهي قتل الغلام لئلا يكبر ويكفر بالله ويتعب أبويه بسبب كفره. Masih berkaitan dengan kisah Musa dengan Khadr alaihi masalam. Bahwasanya Khadr membunuh anak kecil. Maka Nabi Musa pun mengatakan, "Laqad ji'ta syai'an nukra." Sungguh kamu telah membuat perkara yang mungkar. Akan tetapi Khadr melakukan itu adalah dengan petunjuk dan perintah dari Allah, yang mana Allah mewahyukan kepada Khadr bahwasanya anak tadi setelah besar akan menjadi kafir terhadap Allah dan akan menjerumuskan kedua orang tuanya ke dalam kekufuran, padahal kedua orang tuanya adalah orang yang soleh. Maka dengan petunjuk Allah Khadr membunuh anak kecil ini untuk menghilangkan mafsadah yang lebih besar dari keberadaan anak ini. كذلك من الأدلة قصة الأعرابي الذي بال في المسجد وأراد الصحابة أن يمنعوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وتركوه حتى يقضي بوله، وذلك لأنهم إذا صاحوا عليه ربما تضرر وأصابه المرض بانقطاع البول فجأة، وكذلك ربما يهرب منهم فينتشر البول في أماكن متعددة من المسجد. فبول الأعراب مفسدة، لكن منعه وهو يبول من البول هذا سيؤدي إلى مفاسد أكبر، وهي تضرره بذلك وكذلك انتشار البول في أماكن متعددة من المسجد. Contoh yang lainnya adalah dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana terdapat di dalam kisah seorang badui yang kencing di dalam masjid. Maka para sahabat hendak melarang atau menghardik A'rab tadi atau orang badui tadi supaya tidak kencing di masjid. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, jangan kalian lakukan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sahabat untuk tidak menyakiti orang badui yang kencing di masjid dan membiarkan badui tadi kencing di masjid sampai selesai adalah demi maslahat. Kenapa? Kalau seandainya orang badui tadi ditahan kencingnya, maka akan menyebabkan madarat yang lebih besar. Madarat yang ditimbulkan antara lain akan menyebabkan penyakit bagi badui yang kencing tadi. Kemudian akan menyebabkan air kencing tadi menyebar ke seluruh sudut-sudut masjid. Dan tentu akan sulit untuk dibersihkan. Dan juga akan membuat badui ini tadi ya, lari dari Islam dan berbagai macam madarat yang lainnya. Maka di sini kencing di masjid yang dilakukan oleh badui tadi adalah madarat. Tapi ketika badui tadi dilarang kencing dan ditahan akan menyebabkan madarat yang lebih besar. Kedzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Aisyah radhiyallahu anha, "Laula anna qaumaki hadithu 'ahdin bi kufr lahadamtu al-Ka'bah wa ja'altu laha babayn wa la alsaqtu babaha bil ard." Fa Quraisy rafa'at bab al-Ka'bah ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك تغيير بناء الكعبة وأبقاها على ما هي عليه لدفع المفسدة الكبرى، وهي أن يرتاب الناس ويضطرب الناس بسبب ذلك. Contoh yang lainnya adalah sebagaimana di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah bersabda, kalau seandainya bukan karena kaummu itu baru masuk Islam dan baru keluar dari kekufuran, niscaya aku akan merehab Ka'bah tersebut. Dan aku jadikan Ka'bah menjadi dua pintu. Yang seluruh pintu tadi akan melekat dengan tanah. Atau bersatu dengan tanah. Yang mana orang-orang Quraisy mereka membuat pintu Ka'bah, namun mereka memonopoli pintu tersebut. Dan ya, memasukkan siapa saja yang mereka kehendaki dan tidak mau memasukkan siapa yang tidak mereka kehendaki. Namun Rasulullah tidak melakukan hal tersebut karena dikhawatirkan akan terjadi mafsadat yang lebih besar. Rasulullah tidak merenovasi Ka'bah ya seperti yang beliau inginkan karena khawatir akan terjadi mafsadat yang lebih besar. Akan timbulnya persengketaan dan pertengkaran karena orang-orang Quraisy ketika itu yang ada di Mekah mereka baru masuk Islam. Wa dzakara al-'allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullahu taala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yara bi Makkah ba'd al-munkarat wa la yughayyiruha min ajli an la yahsul munkar akbar bi sabab dzalika at-taghyir. Oleh karena itu berkata al-'allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullah, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melihat kemungkaran yang besar ketika ada di Mekah. Akan tetapi beliau tidak langsung merubahnya dalam rangka untuk menghindarkan mafsadat yang besar yang ditimbulkan dari hal tersebut. Wa hadha al-amr markuzun fil fitr. Fal insan idza dhahara fi jismihi maradan فإنه يداوي الأخطر إن اللبيب إذا بدا من جسمه مرضان مختلفان داوى الأخطر. Dan perkara ini yaitu menghindarkan mafsadat yang lebih besar daripada mafsadat yang lebih ringan adalah perkara yang sinkron dengan fitrah, yang sinkron dengan fitrah manusia. Sebagaimana perkataan seorang penyair, sesungguhnya seorang yang cerdas, apabila dia terkena dua penyakit, maka dia akan mengobati penyakitnya yang paling parah terlebih dahulu. Wa yanbani ala hadhihi al-qa'idah 'iddat masail min dhalik qat' al-yad al-muta'akilah law anna al-marad dhahara fi al-yad wa ta'akalat fayuqta' al-mawdi' al-fasid min al-yad. وهذا مفسدة من باب سلامة بقية الجسد. Kemudian kaidah ini memiliki beberapa cabang dan contoh. Misalnya boleh seorang untuk memotong sebagian tangannya yang terkena penyakit untuk menghilangkan mafsadat yang lebih besar, yaitu matinya orang tersebut. Kalau dikhawatirkan penyakit tadi tidak dipotong dari tangannya, maka akan menyebabkan orang tersebut mati. Maka perbuatan ya dia dengan dipotong tangannya adalah hal yang diperbolehkan. Wa kadzalika idza ashrafat as-safina 'ala al-gharq fayajuzu an tulqa ba'd al-amti'ah ila al-bahr min bab salamat hadhihi as-safina wa man 'alayha min ar-rukab. Demikian juga ketika muatan kapal penuh yang ada di tengah laut hampir-hampir membuat kapal tenggelam, maka diperbolehkan untuk membuang sebagian muatan untuk menghindarkan mafsadat yaitu tenggelamnya kapal tersebut. Wa min as-suwar kadzalik law ta'aradat maslahah wa mafsadah wa tasawata tasawat al-maslahah ma'a al-mafsadah aw ghalabat المفسدة المصلحة فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. Kemudian kaidah kita berikutnya, kalau seandainya terjadi pertentangan antara maslahat dan mafsadat, dan keduanya berimbang, maka didahulukan menghilangkan mafsadat daripada memperoleh maslahat. Waqad qala al-ulama at-takhliyah qabla at-tahliyah. Takhliyah ay min al-mafasid qabla at-tahliyah ay qabla al-masalih. وذلك لأن ترك المفسدة دون إزالتها لربما يؤدي إلى زيادتها وانتشارها ويصعب بعد ذلك أن تزال. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwasanya at-tahliyah qabla tahliyah, yaitu membersihkan didahulukan sebelum berhias. Artinya di sini kita mendahulukan untuk membersihkan mafsadat, ya, daripada kita memperoleh maslahat. Karena mafsadat apabila kita biarkan akan bertambah dan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi. Mimma yadul ala hadhihi al-qa'idah min al-Qur'an qawluhu subhanahu yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma أكبر من نفعهما والمصلحة التي قد تحصل بالخمر هي التجارة بها وكسب الأموال لكن المفسدة التي تنبني على التجارة بالخمر أعظم وأعظم لذلك حرم الله عز وجل الخمر وحرم تجارة بالخمر لما ينبني على ذلك من مفاسد أكبر. Dalil yang menunjukkan kaidah ini adalah firman Allah Ta'ala, dan manusia bertanya kepadamu wahai Rasulullah tentang khamr dan perjudian, maka katakanlah yang ada pada keduanya yaitu khamr dan maisir atau perjudian terdapat dosa yang besar, namun ada manfaatnya bagi manusia dan dosa yang ada pada keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Khamr memang memiliki manfaat. Di antaranya kalau dia dijual akan menghasilkan untung. Kemudian bisa dimanfaatkan untuk hal-hal lainnya. Akan tetapi mafsadat atau kerusakan yang ditimbulkan dari khamr jauh lebih besar daripada maslahat yang ingin diperoleh. Maka dalam hal ini diharamkanlah khamr. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم فسبوا آلهة المشركين وأصنام وأوثان المشركين مصلحة لكن لما كان ينبني على ذلك أن يقوم المشركون فيسبوا الله عز وجل منع القرآن من سب آلهة المشركين. Kemudian dalil yang lain adalah firman Allah, janganlah kalian mencela orang-orang yang mereka berdoa kepada selain Allah, yang nanti dikhawatirkan mereka akan mencela Allah dengan penuh permusuhan dan tanpa ilmu. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk mencela sesembahannya orang musyrik kalau dikhawatirkan nanti mereka akan mencela Allah. Kita tidak ragukan bahwasanya mencela alihah atau sembahannya orang musyrik terdapat maslahat dan merupakan bentuk syiar Islam. Akan tetapi kalau ditimbulkan dari hal tersebut mafsadat yang lebih besar, yaitu mereka akan mencela Allah, maka mafsadatnya, ya, menghilangkan mafsadat lebih diutamakan daripada memperoleh maslahat. ومن أدلتها أن النبي صلى الله عليه وسلم منع عمر بن الخطاب من قتل عبد الله بن سلول لما قال دعني أضرب عنق هذا المنافق قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه فمن أجل ألا يرتاب الناس لأنهم لا بعضهم لا يعرف أن ابن سلول منافق فلو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لربما ترك الناس الدخول في الإسلام مخافة أن يكون جزاؤهم مثل جزاء ابن سلول عبد الله بن سلول. Demikian juga praktek dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau tidak membunuh gembong munafik yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Beliau melakukan hal tersebut ya, atau menahan hal tersebut karena dikhawatirkan kalau beliau membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, manusia akan beranggapan bahwasannya Rasulullah telah membunuh sahabatnya sendiri. Karena sebagian manusia ada yang tidak tahu kemunafikannya, itu kemunafikan dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka Rasulullah menghindarkan hal tersebut supaya tidak terjadi keributan dan perselisihan di antara manusia. Wa min amthilati hadhihi al-qa'idah تحريم التجارة بالمخدرات والخمور وإن كان فيها مصلحة من أرباح مادية وذلك لما ينبني عليها من مفاسد ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. Kemudian diantara cabang kaidah ini yang lain, diharamkannya transaksi jual beli hal-hal yang diharamkan. Misalnya menjual obat-obat terlarang atau yang semisalnya dari barang-barang yang membahayakan. Meskipun dia bisa memperoleh keuntungan materi dari penjualan barang tersebut, akan tetapi kaedah menyatakan menghilangkan mafsadat lebih didahulukan daripada memperoleh maslahat. ومن ذلك لو رأى إنسانا يغرق في البحر وأقيمت الصلاة فالواجب عليه أن ينقذه ويؤخر الصلاة لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. Demikian juga kalau seandainya sudah dikumandangkan waktu iqamat untuk salat, sementara di sana ada seorang yang tenggelam, maka didahulukan dulu menolong orang yang tenggelam tadi dari pelaksanaan sholat dalam rangka untuk menghilangkan suatu mafsadat, baru setelahnya dia mengerjakan sholat. وَهُنَا صُورَ أُخْرَى وَهِيَ إِذَا غَلَبَتِ الْمَصْلَحَةِ الْمَفْسَدَةِ فَجَلْبُ الْمَصَالِحِ مُقَدَّمْ عَلَى دَرْءَ الْمَفَاسِدِ. Demikian juga cabang-cabang contoh yang lainnya, apabila antara mafsadah dan maslahat bertemu, maka atau apabila maslahat yang ada lebih besar daripada mafsadah, maka didahulukan untuk mengambil maslahat daripada mafsadah. ومن ذلك قول الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب فلو قتل إنسان شخصا متعمدا وطلب أولياء الدم القصاص يقتل القاتل وهذا مفسدة للقاتل أن تزهق روحه ولكن هذه هناك مصلحة أعظم وهي ألا يتجرأ الناس على القتل. Contoh dari kaidah ini yaitu kaidah apabila maslahat lebih besar daripada mafsadat, didahulukan maslahatnya, adalah firman Allah walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun, dan di dalam hukum qisas adalah upaya untuk menciptakan hidup yang bahagia, wahai orang-orang yang berpikir agar kalian bertakwa. Maka qisas tidak diragukan lagi adalah bentuk pembunuhan terhadap jiwa. Akan tetapi hukuman qisas ditempuh dalam rangka untuk menciptakan stabilitas keamanan dan menjaga nyawa-nyawa manusia. ومن ذلك فريضة الجهاد. فالله عز وجل يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فالجهاد فيه من البعد عن الأوطان، وفيه تعريض النفس للقتل، وفيه مشقة التعب والحر وغير ذلك. لكن لما كانت المصلحة المترتبة عليه أكبر، وهي إعلاء كلمة الله عز وجل وقوة الدين، شرع، لأن جلب المصالح هنا مقدم على درء المفاسد. Contoh yang lainnya adalah firman Allah, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Disyariatkan jihad atas kalian walaupun itu dibenci oleh kalian. Jadi di sini jihad adalah syariat yang mengandung maslahat. Walaupun seorang ketika melakukan jihad dia harus berpisah dengan kampung halamannya, menemui kesulitan, kepayahan, bahkan sampai mengorbankan nyawanya, tapi maslahat yang ditimbulkan dari jihad lebih besar daripada tidak adanya jihad. Wa min dhalika qawluhu sallallahu alaihi wasallam laysa al-kadzdzab alladhi yuslihu bainan nas fayanmi khairan aw yaqulu khairan. وكذلك جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الكذب في بعض المواضع، ومن ذلك الإصلاح بين الناس، وحديث الرجل لزوجته والمرأة لزوجها، وفي الحرب. يعني الكذب مفسدة، لكن يجوز في بعض المواضع إذا أدى إلى مصلحة أكبر من ذلك أن يصلح بين المتخاصمين. فيجوز أن يأتي للشخص ويقول فلان الذي خاصمك والله سمعته يثني عليك ويقول فيك خيرا، من أجل أن يصلح بينهما. كذلك الرجل يقول لزوجته يثني عليها، مثلا صنعت طعاما لم يعجبه، فيقول لها ما أحسن الطعام وأنت امرأة ماهرة في الطباخة، من أجل أن هذا أدعى للمودة والحب فيما بينهما. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal kadzabu alladhi yuslihu bainan nas fayunammi khairan." Jadi kata beliau, bukan termasuk dusta seorang yang ingin mendamaikan di antara manusia, kemudian dia ia berucap dengan ucapan yang baik di antara mereka. Jadi di sini Rasulullah ingin menjelaskan bahwasanya dusta diperbolehkan untuk mendamaikan di antara manusia yang berselisih. Kemudian contoh yang lainnya, bahwasanya Rasulullah memberikan rukhsah untuk berdusta pada tiga hal. Memberikan rukhsah untuk berbohong pada tiga hal. Yang pertama, ketika terjadi peperangan yang berkecamuk antara umat Islam dengan umat kafir, maka diperbolehkan berdusta dan melakukan tipuan. Kemudian yang kedua, ketika mendamaikan di antara dua kubu yang saling berselisih. Kemudian yang ketiga, pembicaraan antara seorang suami dengan istri. Contohnya di sini kata beliau, apabila seorang istri membuat suatu masakan, namun sang suami tidak senang dengan masakannya, tapi suami mengatakan apa? Masakan kamu enak, masakan kamu lezat, tiada tandingannya umpamanya. Hal itu tujuannya demi terciptanya keharmonisan rumah tangga di antara keduanya, maka ini diperbolehkan. Jadi dusta di sini adalah mafsadat, akan tetapi ketika dusta-dusta ini ditempatkan pada maslahat seperti yang disebutkan oleh Rasulullah, maka didahulukan maslahat daripada mafsadat yang ada. فهذه القاعدة من القواعد المهمة، قاعدة المصالح والمفاسد، وقد تكلم عنها بعض العلماء بمؤلفات مستقلة، منهم العز بن عبد السلام. ومن أراد التوسع في هذه القاعدة التي هي عمدة الدين، عمدة الدين، الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فهذه القاعدة قد تكلم عنها العلماء وأفردوا لها الكتب، ومن أراد التوسع فيها فليرجع إلى كتب القواعد الفقهية وإلى المؤلفات المستقلة التي تكلمت عنها. Kaedah berkaitan dengan maslahat dan mafsadat adalah kaedah yang agung di dalam Islam. Oleh karena itu, para ulama memberikan perhatian yang lebih berkaitan dengan kaedah ini. Oleh karena itu, mereka menulis berbagai macam karya tulis yang membahas tentang kaedah maslahat dan mafsadat ini. Contohnya adalah Al-Is bin Abdissalam dan juga ulama-ulama yang lainnya. Karena begitu pentingnya kaidah ini, yang mana kaidah ini adalah merupakan umdah, adalah merupakan sandaran yang penting di dalam perkara agama kita. Wa yakunu bi hadha antuhiya min hadhihi al-muhadarah wa as'alullah 'azza wa jalla an yuwaffiq al-jami' li ta'atihi wa yarzuqana al-'ilma an-nafi' wa al-'amala as-salih. Jadi selesai pembahasan kita ini. Nah, kita tutup dengan tanya jawab. Silakan bagi para ikhwah yang memiliki pertanyaan. سائل يقول يا شيخ وحيد من المرضى لكن أهله يريد أن يكونه على عملية الحقنة حقنة أو أغذية الطعام، لكن هو ما يريد، فلما حصل المرض يعني هذا الرجل يفعل يعني بالحقنة وبعد ذلك يشعر بالمرض يعني يشعر بدون ارتياح ارتاح يعني، فما فهل هذا يعني عمل يسبب الضرر او فيه اقدام على الضرر لهذا الرجل؟ نعم، يعني التداوي والعلاج قد يكون واجبا على العبد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام. فاذا كان تركه للعلاج سيؤدي به إلى الموت، فيقول العلماء يجب عليه العلاج ويتحمل مرارة الدواء، وهذا أمر لا بد منه. وأما إذا كان المرض إذا صبر لن يؤدي إلى الهلاك، فهنا يستحب له التداوي. إن كان ترك التداوي لن يسبب موته، فهنا يقول العلماء يستحب له التداوي على خلاف بينهم في ذلك. لكن لا شك أن التداوي مطلوب، فهو لو بقي مريضا كم تفوت عليه من طاعات وعبادات، ولربما يعني يترك واجبات مثل النفقة على أسرته، لا يذهب للعمل، وربما ما يجد ما ينفق على أسرته. فهنا لا بد أن يسعى للعلاج ويتحمل مرارة الدواء. Jadi berobat adalah merupakan sunnah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda beliau, ibadallah tadawau wala tatadawau biharam. Wahai hamba Allah, berobatlah kalian, akan tetapi janganlah berobat dengan obat yang haram. Yang mana seorang yang sakit apabila dikhawatirkan sakitnya akan berbahaya apabila tidak diobati, maka haruslah dia segera diobati. Dan seorang yang sakit tadi bersabar apabila dia menghadapi hal-hal yang tidak enak ketika sedang diobati. Karena tentu hal ini demi kesehatan dan keberlangsungan hidupnya dia. Namun di sini, apabila berobat, apabila seorang sakit dan sakitnya tidak menyebabkan madarat, maka berobat bagi dia hukumnya sunnah. Karena dengan berobat dia akan kembali pulih dan sehat, bisa melanjutkan aktivitas dia dan ibadah dia yang tidak bisa dia kerjakan apabila dalam kondisi sakit. Ya, di antaranya dia tidak akan bisa beribadah kepada Allah dengan sempurna dan tidak akan bisa memberikan nafkah kepada keluarganya tatkala dalam kondisi sakit. Maka di sini ya, berobat adalah hal yang dianjurkan oleh syariat Islam. Mungkin pakai mikrofon, Pak. Ya. Ya, Ustaz, tadi Ustaz menyampaikan bahwa orang memakan bangkai dalam keadaan darurat diperbolehkan. Bagaimana kalau seandainya kita berdua di dalam hutan, terus kemudian yang satu temannya mati dan dia dimakan oleh temannya yang masih hidup. Terus kemudian setelah dia kembali ke kampung, suatu saat dia bercerita bahwa temannya tadi dimakan. Terus kemudian keluarganya ini tidak menerima, loh, kenapa kamu kok makan keluarga saya? Enggak dibawa ke rumah saya untuk dikuburkan misalnya. Bagaimana, Ustaz? Assalamualaikum. Ya, Syekh. Hada huna yani hadisun azim. Masalan law masya rajulani dakhil al-ghabah. Thumma hasala bainahuma yani ju' syadid wa mata minhuma. Mata minhuma wala yajid hadha ar-rajul yani ma ya'kuluhu wa yasuddu batna. Hal yajuzu lahu an ya'kul maita akhihi hadha alladhi mata? Thumma idza akalahu masalan wa huma ya'rif akalahu yani. Thumma ba'da dhalika raja'a ila qaryatihi wa takallama ala ahli mayyit bi annani qad akaltu maytahu bisababi darar wa ghairi dhalik. Thumma ma yaqbal yani ahluhu. Yani kayf yani ta'kul min ahli hakadha? Yani ma yaf'al hadhi alayhi shay' yani bi fi'lihi. Nah, idza yani mat idza kana fil ghabah wa asabahum ju' shadid wa mata akhuhu aw sahibuhu wa tar ila aklih fa in kana qadiran 'ala al-akl yusmi Allah qul bismillah wa ya'kul. إذا كان يعني يتحمل ويطيق هذا، أما إذا كان لا يطيق هذا فيمكن يأكل أشجار أو أي شيء إذا وجد شيئا آخر. يعني إذا وقع في ضرورة وقد مات صاحبه لا بأس، أجاز له الشارع ذلك بعموم الأدلة أن الضرورات تبيح المحظورات. أما إذا كان صاحبه حيا لا يقتله ويأكله، لا يجوز له أن يقتل صاحبه ويأكله. فإذا وصل إلى الضرورة وصاحبه قد مات فلا بأس، ويأخذ بقدر الضرورة، يأكل بقدر الضرورة، يعني لا يأكل اليد والرجل ويشبع، لا شوية يأخذ شوية، يعني هذا إذا كان يطيق هذا، وإلا صعب، يعني قد يكون صعب أنه يأكل إنسان. Jadi kalau memang kejadiannya seperti tadi, dua orang ini salah satunya ada yang meninggal, kemudian salah satunya tidak menemukan lagi apa yang bisa dimakan sama sekali, maka ketika itu diperbolehkan bagi dia untuk ya, membaca bismillah dan memakan bangkai saudaranya tadi. Akan tapi kata beliau, dengan catatan dia tidak menemukan hal lain yang bisa dimakan, dan dengan catatan darurat itu tidak berlebihan. Kalau seandainya dia hanya memakan tangannya sudah cukup, tidak semuanya dimakan dari kepala sampai kaki, kata beliau. akan tapi secukupnya saja, tidak sampai kenyang. Nah, kalau masih menemukan hal lain yang bisa dimakan, semisal daun atau daun-daun pohon atau yang lainnya, maka didahulukan dulu dia memakan dedaunan pohon untuk menghilangkan madarat yang ada. Walaupun hal ini sebenarnya kejadian yang langka dan sulit gitu terjadi itu. Ya, mungkin diadzani dulu, silakan. Ya, mungkin ada pertanyaan dari ikhwah yang lainnya, silakan. Ah, tadi itu dulu ya. Ya, silakan. Mau tanya, Syekh. Istri anak kan bikin SIM. Lewat jalur normal, tes tertulis lolos. Begitu tes praktek, langsung gagal. Diulang lagi gagal, diulang lagi sampai 4 kali gagal terus. Padahal kalau tes praktek itu kan ditonton oleh sekian banyak laki-laki. Terus akhirnya saya nembak aja, langsung jadi. Yang ana tanyakan, kira-kira hukum menembak di sini ini apakah termasuk daruroh atau tidak? Terima kasih. Ya Syekh, as-sa'il yakul yani indi zaujah وهي تريد أن تصنع بطاقة التصريح لرقب مثلا لرقب مطورات يعني لأن عندنا في البلاد يريد رجل يريد أن يركب مطور أو نحوي من الماكينات لابد له معه التصريح من الحكومة والتصريح هذا يعني على طرائق مثال بالاختبار على الشفوي أو الاختبار على الكتابية وآخر شيء يعني اختبار بالتطبيق تطبيقية ولما حصل الاختبار بالتطبيق 4 مرات وهي فشلت ثم بعد ذلك قال أنا دفعت الرشوة لأن لو فعلت مرة ثانية سينظره الرجال كثيرة ينظر هذه المرأة يعني أثناء تطبيقه في اختبار للبطاقة هذه يعني فما حكم هذه مثل هذه الرشوة هل هي من الضرورة إذا كانت فشلت في الاختبار هذه المرأة فلا يجوز أن تدفع رشوة من أجل أن تقطع لها البطاقة وذلك لأنها قد تفعل حادث في الطريق وهي لم تتقن يعني قيادة المتر فتؤدي ربما إلى حادث ولكن هي تحاول أن تتدرب في البيت وإذا كانت يعني عجزت عن ما استطاعت أن تسوق المتر فتصبر هذه لا تأخذ البطاقة إلا إذا كانت تحسن قيادة المتر kemudian kata beliau dalam hal ini tidak boleh kita nembak. Kenapa enggak boleh nembak? Karena kalau seandainya perempuan tadi tidak ahli di dalam mengemudi motor, akan terjadi mafsadat yang lebih besar, yaitu kecelakaan. Karena tidak ahli dalam mengendarai sepeda motor. Maka kata beliau, bisa dia berlatih dulu di rumah, ya, sampai menjadi ahli, ya, sampai bisa mengendarai motor dengan baik, baru kemudian ya dia melakukan ujian untuk kesekian kalinya, yang mana itu untuk menghindarkan hal yang berbahaya. Dan kalau tidak bisa juga ya lama ya sambil bersabar, bersabar dia tidak mengendarai motor dulu sampai benar-benar bisa dengan baik untuk mengendarainya agar tidak terjadi kecelakaan. Naam, kaunaha tafshal fi makan al-qiyadah aula min an tafshal fi wasat at-tariq wa amama an-nas kullahum tuaddi ila hadith. Tafshal fi makan saghir wala tafshal fi makan 'am wa rubbama yu'addi ila hadith. Kondisi wanita tadi mengalami kegagalan dalam ujian pembuatan SIM jauh lebih baik daripada nanti gagal di tengah jalan dalam mengendari motor. Karena kalau gagal di tengah jalan dalam mengendari motor, taruhannya nyawa, kata beliau. Ya, silakan tanya lain. Ya Ustaz, saya mau tanya. Kebetulan kan beberapa hari lalu saya nonton TV tentang filmnya tentang perang, peperangan. Sama istri kita nonton di zaman perang itu kan penjajah itu kan apa bertindak sesukanya kan. Misalkan ada bagi kaum perempuan terdesak tertangkap oleh penjajah, apakah diperbolehkan bagi dirinya untuk bunuh diri? Atau ataupun juga kasusnya misalkan kita sebagai pejuang jihad dalam peperangan, kita terdesak, terkepung, dan kita takutnya kita tertangkap, dan tertangkap itu kita takutnya tidak tahan disiksa, kita membocorkan rahasia-rahasia yang akan mencelakakan kaum muslimin. Apakah diperbolehkan bagi pejuang tersebut untuk bunuh diri ketika terdesak seperti itu? Kemudian pertanyaan lagi yang lain terkait. Ada dulu ya? Oh, iya. Terima kasih Ustaz. Sekarang. Jadi di sini jelas ya pertanyaannya ya, itu sekalian. Taib saya sa'il yaqul hunaka qadiyatun taqa lil mar'ah. Masalan idza ukhidal mar'ah au akhadahu al adu wa sajana wa yuridu al adu masalan an yu'adzibaha au yani yaf'al bil fahisha fa hal fi hadhihi al halah tajuzu lil mar'ah an taqtula nafsaha wa hunaka qadiyatun ukhra mislah yakni al-mujahidun mahsurun au hasarahu al-adu fa idza amsakahu al-adu masalan sayu'adzibuhu au sayaqtuluhu bikillah au bitadarruj yakni tab'an bitta'dzib yakni wa yakhaf kadzalik hadzal mahsur yakni min al-mujahidin an yakuna asir alladhi 'ala al-muslimin ya'rifuhu al-adu fa al fi hadhihi al-hala kadzalik yajuzu lahum أن يقتلوا نفسهم. أصله لا يجوز له أن يقتل نفسه، والمرأة لا يجوز لها أن تقتل نفسها. وإذا عذب أو المرأة إذا اغتصبت فهي مأجورة بصبرها واحتسابها وثباتها تؤجر على ذلك. أما أن تقتل نفسها أو المجاهد يقتل نفسه هذا لا يجوز، لأن الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وعليه أن يصبر، والمرأة تصبر على الابتلاء حتى يفرج الله عز وجل همهما. Jadi kaidah yang esensial dalam Islam adalah tidak boleh seorang membunuh diri, tidak boleh seorang melakukan bunuh diri, walaupun dia seorang perempuan yang tadi ditangkap oleh musuh dan dikhawatirkan mungkin akan disiksa, diambil kehormatannya dan seterusnya, maka tidak boleh untuk bunuh diri. Yang wajib bagi dia adalah bersabar walaupun dia disiksa dan seterusnya, karena apabila dia disiksa dan seterusnya, hal itu akan menjadi penghapus bagi dosa dia dan akan mengangkat derajat dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga seorang mujahid yang tadi dikepung oleh musuh, kemudian dia akan disiksa atau dibunuh, ya, maka mujahid tadi tidak boleh bunuh diri, karena nanti dengan bunuh diri, ya itu adalah hal yang terlarang. Namun dengan dia bersabar akan memperoleh pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah itu maha pemberi rahmat terhadap kalian. Silakan, dapatkan lagi. Ustaz, ini ada dua orang yang tidak bertegur sapa. Yang satu sudah berusaha minta maaf, tapi yang satu tetap tidak mau memaafkan. Ya, lama-lama akhirnya dia juga tidak mau menegur, soalnya terus dicuekin gitu. Makasih Ustaz. Ya, fadilatul syekh, hasal al-khusuma baina rajulain. Fa wahid minhuma yatlubu min akhihi al-af, walakin akhuhu la ya'fu anhu. Summa tulul waqt hasala bainahuma husuma wa yatul hatta masalan istaqbala ma'an ya'ni a'rab ba'duhum ala ba'din fama nasihatukum fi dhalik. نصيحة في ذلك الله يبارك الله فيك أن الإنسان عليه أن يصبر على أخيه. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحلم عليهم من الحلم ويسفهون علي أن يعاملونني بالشدة وأعطيهم ولا يعطوني أو بهذا المعنى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لئن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل أي تطعمهم الرماد الحار ولا يزال معك من الله ظهير أي نصير. فهو عليه أن يعاملهم المعاملة الشرعية يسلم عليهم يحاول أن يعطي لهم هدية لأخيه يعطي له هدية ويبتسم في وجهه ويدعو الله عز وجل أن يصلح ما بينه وبين أخيه. Jadi seorang hendaknya bersabar dengan perbuatan atau sikap yang kurang mengenakan dari saudaranya yang lain. Jadi kita bersabar dari sikap saudara kita yang lainnya yang kurang mengenakan kita. Karena datang dalam riwayat bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan tetangganya. Mengeluhkan tetangganya yang selalu mencela dia, memaki-maki, menyakiti dan seterusnya. Padahal dia berusaha untuk memberi tetangganya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada dia agar dia bersabar. Karena tatkala dia melakukan hal tadi, dia akan terus dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu juga masing-masing dari kita berusaha ya untuk dalam rangka menjaga tali ukhuwah dan tali persaudaraan Islam ya. Kita bisa menggunakannya dengan saling ya memberi hadiah satu dengan yang lain. Diharapkan dengan saling memberi hadiah tadi akan terjadi kedekatan dan akan terjadi saling memaafkan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Silakan ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya Syekh. Ahlan wa sahlan min biladin Indonesia. Karena saya kurang bisa berbahasa Arab, pertanyaannya dalam bahasa Indonesia saja. Begini, apa namanya, dalam hal mudarat dan maslahat yang kita hadapi dalam kehidupan ini, apakah kita boleh mengambil oh ini mafsadat, akhirnya kita menentukan bahwa hal ini boleh kita lakukan, atau kita harus bertanya kepada orang yang berilmu dalam hal-hal yang mungkin akan kita pertimbangkan. Oh ini besar mudaratnya, oh ini kecil mudaratnya. Akhirnya yang mengambil kesimpulan adalah kita sendiri, ataukah kita harus bertanya kepada orang yang berilmu terlebih dahulu, walaupun hal-hal tersebut dalam hal yang kecil dan walaupun kita masih seorang penuntut ilmu yang masih baru. Jazakallah khair. As-sa'il yaqul ya Syekh ar-rajul fi qadhiyatin ya'ni ittarra ma'ahu baina maslaha wal mafsada wa yurid an yukhayyir bainahuma ma alladhi yaf'aluhu aw yasna'uhu fa hal fi ikhtiyar bainal masalih wal mafasid huwa yakhtar bi nafsihi aw yushawir al ulama yani yas'al bil ulama yani ar-rasikhina fi dhalika ma annahu yu'tabar annahu taliban jadidan fi yani talabatihi lil ilmi famadha yasna' bidzalika. Jazakallahu khair barakallahu fiik. Wa bilnisbah lil su'al idha kan al insan al maslahah wal mafsadah dhahira amamahu yani dhahara lahu an hadhihi maslahah wa hadhihi mafsadah fa huna yamdi wa yatakhayyar fi ala hasab ma sabaq fil muhadarah هل يقدم المصلحة أم المفسدة. أما إذا أشكل عليها الأمر ما استطاع أن يميز فهنا يرجع إلى العلماء ويستفتي العلماء ويستشيرهم من أجل أن يوضح له المسألة. يرجع إلى العلماء لو كان هناك إشكال عنده وما استطاع أن يعرف الحل. أما إذا كان الأمر واضح وظاهر أمامه فهنا يعني يأخذ بالشيء الواضح البين. الله يبارك فيك وجزاك الله خير. Jadi kata beliau, kalau seandainya maslahat dan mafsadat yang dia hadapi, dia bisa menentukan mana yang terbaik bagi dia berdasarkan hal-hal yang kita pelajari tadi, atau berdasarkan pengkajian dari dalil-dalil yang sudah kita pelajari tadi, dia bisa menentukan sendiri. Maka dia menentukan mana mengambil dia yang maslahat dan mana yang harus ditinggalkan dari mafsadat tadi. Namun apabila terjadi kerancuan, ya dia tidak bisa menentukan sikap antara maslahat dan mafsadat yang dia hadapi, maka ketika itu dia berkonsultasi dengan ulama yang pakar dalam masalah tersebut, yang itu bertujuan untuk menghilangkan ya kerancuan yang ada pada dia. Namun kalau perkaranya sudah jelas, ya dia bisa menentukan berdasarkan dalil yang dia tahu, maka tentu dia bisa menentukan sikap itu sendiri. Ya mungkin ini tadi panitia bilang ini pertanyaan terakhir ya. Jadi insya Allah pada malam yang akan datang, insya Allah bagi yang belum bertanya silakan persiapkan pertanyaannya, bisa ditanyakan pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufik. Wassallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.